Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan malam hari ini adalah pembahasan tematik mengambil faedah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat Syaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu, tentang Sayyidul Istighfar. Man hafidha minkum laf Sayyidil Istighfar. Faham tu soal? Man hafidha minkum Sayyidil Istighfar. Faham tu soal? Nah, nah, tapi jangan sampai kita kalah dengan anak kita yang ada di TK, yang tiap hari menghafal doa ini, doa Sayyidul Istighfar. Naam. Man hafiz? Haddal. Santa, barakallahu fi. Baik, kita baca Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala membawakan satu bab dalam kitab sahihnya. Bab afdhalil istighfar. Bab istighfar yang paling utama. Wa qawlihi ta'ala, kemudian beliau membawakan dalil dari ayat kemudian hadis. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku katakan, istaghfiru rabbakum, mintalah kalian ampun kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dan niscaya Dia akan melimpahkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan niscaya Dia akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan niscaya Dia akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai, kebun-kebun, dan juga akan mengadakan untuk kalian sungai-sungai. Nah, perintah untuk beristighfar kemudian dibarengi dengan faedah atau keutamaan daripada istighfar tersebut. Bahwasannya di antara keutamaan istighfar adalah akan memperbanyak nikmat, memperbanyak rizki. Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wallazi idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Dan orang-orang yang apabila dia berbuat dosa, atau zalamu anfusahum, atau dia menzalimi diri sendiri, zakarullah, maka mereka mereka mengingat Allah, ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, dan meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus, tidak melanjutkan dosa yang mereka kerjakan. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman, seorang yang bertakwa, jika dia melakukan suatu dosa atau berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, maka dia langsung ingat kepada Allah. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak melanjutkan, tidak meneruskan dosa-dosa yang dia lakukan. Naam, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memulai bab ini dengan dua ayat ini. Kemudian beliau setelah itu membawakan hadis qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله ابن بريدة عن بشير ابن كعب العدوي قال حدثني شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله على آله وسلم قال. Dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sayyidul istighfar an taqul, sayyid istighfar penghulunya istighfar, istighfar yang paling utama adalah engkau mengatakan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Sayyidul istighfar adalah engkau mengatakan, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku. Mengakui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbnya. La ilaha illa ant, tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berada dalam perjanjian denganmu. Mastata'at, sesuai dengan kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau dari keburukan yang aku buat, yang aku kerjakan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, a'tarif, aku mengakui kenikmatan-kenikmatan yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, dan sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Hadza huwa laf sayyidul istighfar, ini adalah lafaz sayyidul istighfar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qalaha minan nahar muqinan biha, famata min yaumihi qabla an yumsiya, fahuwa min ahlil jannah." Barang siapa yang membaca zikir ini di siang hari dalam keadaan dia meyakininya, kemudian dia meninggal di hari itu sebelum masuk waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahlul jannah. Wa man qalaha minal lail, dan barang siapa yang membacanya di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia meyakini isinya, famata qabla an yusbih, dan dia meninggal sebelum masuk waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dari golongan ahlul jannah. Perhatikan keutamaan yang besar bagi orang yang membaca doa ini atau zikir ini, baik di siang hari ataupun di malam hari. Jika dia membacanya di siang hari dalam keadaan dia mengimaninya, meyakininya, kemudian dia meninggal di hari itu sebelum masuk waktu sore, maka dia termasuk ahlul jannah. Demikian pula ketika dia membacanya di waktu malam, dalam keadaan dia mengimaninya, meyakininya, bukan sekedar hafal, membaca, tapi perbuatannya, kelakuannya bertentangan dengan lafaz ini. Akan tetapi dia mengimaninya dan meyakininya. Dan tentunya perbuatannya tidak bertentangan dengan isi lafaz yang dia ucapkan. Jika dia membacanya di waktu malam, kemudian dia meninggal, Allah takdirkan dia meninggal sebelum pagi, maka dia juga termasuk ahlul jannah. Naam. Maka yang bagi lil muslim al murid dukhul al jannah an yahfad misli hadhihi al alfad wal adhkar. Seorang muslim yang pengen masuk jannah, pengen masuk surga, seyogianya dia menempuh sebab-sebabnya, dan diantara sebabnya adalah dengan menghafal doa-doa atau zikir-zikir yang seperti ini, yang padanya langsung disebutkan keutamaan zikir tersebut. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahlul jannah. Lafaz ini dinamakan Sayyidul Istighfar karena dalam lafaz ini terkumpul makna-makna yang badi', makna-makna yang bagus, yang indah, lafaz-lafaz yang bagus. Sehingga layak untuk dikatakan sebagai Sayyidul Istighfar. Di dalamnya terdapat al-iqrar lillahi wahdah bil ilahiyah wal ubudiyah. Di dalamnya terdapat iqrar, penetapan bahwasannya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Dan ini mencakup tauhid al-uluhiyah. dan di dalamnya terdapat i'tiraf bi anna al-khaliq, pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-khaliq, sang pencipta. Dan ini mencakup tauhid ar-rububiyah, khalaqtani wa ana 'abduk, engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Dan juga di dalamnya terdapat iqrar bil 'ahd alladhi akhadhahu Allah 'alaihi, terdapat pengukuhan janji yang dia buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berharap dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Wa ana ala ahdika, dan aku berada pada janjimu, mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku. Yang janji tersebut mencakup janji al-iman billah, beriman kepada Allah, mengikhlaskan ibadah dan ketaatan kepada Allah, sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana dalam suatu hadis, inna man mata la yushiriku billahi syai'a wa adda ma iftaradu alai an yudkhilahul jannah. Sesungguhnya orang yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan dia menunaikan apa yang diwajibkan kepadanya, maka dia, yaitu Allah, akan memasukkan dia ke dalam jannah. Ini janji Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dia mengadakan perjanjian dengan Allah untuk beriman, ikhlas, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mastata', sesuai dengan kemampuannya. Karena demikianlah at-taqwa, dikaitkan dengan istita'ah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Dan dia berharap dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Dia berharap dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Di antara janji Allah adalah tadi, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan dia menunaikan apa yang Allah wajibkan kepadanya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah. Kemudian di dalam lafaz tersebut juga mencakup isti'adzah minasyarr, berlindung kepada Allah dari keburukan. keburukan yang dia kerjakan, keburukan yang ada pada dirinya. Nah, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang aku kerjakan. Berlindung kepada Allah dari keburukan tersebut. Kemudian dalam lafaz tersebut terdapat pengakuan terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Mengakui bahwasanya apa yang dia dapatkan adalah dari Allah. Makanan, minuman, kesehatan, kedamaian, ketenangan, keluarga, tempat tinggal, kendaraan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, nikmatul Islam, nikmatus sunnah, nikmat talabul ilmi, nikmat ukhuwah dan berbagai macam kenikmatan. Diakui bahwasannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kelihayannya dalam bekerja atau bukan naam kepintarannya dalam mencari, akan tetapi dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat tersebut. Mengakui bahwasanya nikmat-nikmat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, sekecil apapun, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Diakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa abu bi dzanbi. Kemudian terdapat lafaz pengakuan terhadap dosa-dosa. Dan dia menyandarkan dosa itu kepada dirinya sendiri. Abu ulaka bi dzanbi. Dia menyandarkan dosa kepada dirinya sendiri. Menyadari dan mengakui dosa-dosanya. Kemudian setelah dia memuji Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan dirinya dan apa yang dia kerjakan, kemudian dia mengakui kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dan dia menyadari dosa-dosanya. Mengakui dan menyadari dosa-dosanya yang dia kerjakan. Setelah itu semua baru ada permohonan. Faghfirli. Maka ampunilah aku ya Allah. Suf, ini adab dalam berdoa ya. Adab dalam berdoa sebelum kita masuk dalam inti apa yang kita inginkan, diawali dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Awali dengan pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan menyebut asma wa sifatuh, nama-nama dan sifat-sifatnya, atau na'am lafaz-lafaz yang lain yang berisi sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang kita naam ketika ingin sesuatu dari orang lain, ya, mau minta sesuatu atau naam ada tendensi atau tujuan yang ingin dicapai dari orang, ya, maka mesti, ya, kita datang ke rumahnya. Nah, dan tentunya kita memuji dia, ya, kepada orang yang ingin kita minta biasanya kita puji dulu. Nah, karena gak mungkin kita ada tujuan mau minta ke dia kemudian kita ejek dia, ya. Kira-kira dikasih? Hah? Kita mau minta sesuatu ini. Kemudian sebelum kita meminta kita ejek dia. Akan dikasih sama orang ini? Lah. Baik. Maka kenapa hal-hal seperti ini tidak kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Yang ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti dalam hadis ini diawali dengan pujian sanjungan, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala lebih aula, lebih berhak untuk diperlakukan seperti ini. Kita puji, kita sanjung. Naam. Kemudian setelah itu kita masuk pada naam permintaan. Setelah kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengakui kelemahan kita, kekurangan kita, kecacatan kita, mengakui dosa-dosa kita, mengakui bahwasanya nikmat yang ada adalah dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian di sini dikatakan faghfirli. Mulai masuk pada permintaan. Maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, ya Allah. Nah, dan setelah kita minta ighfirli, ampunilah aku, ya Allah. Nah, kemudian kita pun mengakui, ya, bahwasanya tidak ada yang dapat mengampuni, ya, dosa-dosa tersebut, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengakui bahwasanya tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa-dosa illa huwa, ya, kecuali dia, Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian qala Ibnu Abi Hamzah rahimahullahu taala, min syurutil istighfar sihhatun niyyah, termasuk daripada syarat-syarat sahnya istighfar, syarat-syarat diterimanya istighfar adalah sihhatun niyyah, baiknya niat, benarnya niat, ya, ikhlas niatnya, betul-betul mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jal, sihhatun niyyah, benarnya niat, watawajjuh wal adab, dan juga bertawajjuh kepada Allah, menghadap kepada Allah, wal adab, dan juga beradab. Di antara adabnya tadi dimulai dengan pujian, sanjungan, pengakuan diri, ya, pengakuan terhadap na'am dosa-dosa dan mengakui bahwasanya nikmat yang ada itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan demikian seterusnya, kemudian barulah dia memohon permintaan, faghfirli, ya Allah ampunilah aku. Baik. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan daripada doa Sayyidul Istighfar ini. Yang keutamaan yang telah kita sebutkan tadi. Nah, orang siapa yang mengucapkannya di siang hari dalam keadaan dia mengimaninya, meyakininya, yaitu dia yakin dan membenarkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, kemudian dia di hari tersebut meninggal dunia sebelum masuk sore hari, maka fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk ahlul jannah. Dan barang siapa yang mengatakannya di malam hari dalam keadaan dia muqinan biha, dia meyakininya, yaitu mukhlison min qalbihi musaddiqan bi thawabiha, dia ikhlas dalam hatinya dan membenarkan pahala yang Allah janjikan terhadapnya. Karena Allah berjanji, apa janji Allah? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Naam. Kemudian jika dia mengatakannya di malam hari, kemudian dia meninggal sebelum masuk waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia termasuk ahlul jannah. Taib, teringat ucapan para ulama kita tentang masalah talabul ilmi atau tentang masalah majelis ilmu. Bahwasannya jangan sekali-kali kita meremehkan majelis ilmu, atau dalam kata lain jangan malas-malas untuk menghadiri majelis ilmu. Karena bisa jadi dia mendapatkan satu faedah di majelis ilmu, satu faedah saja yang menyebabkan dia masuk ke dalam jannah. Satu faedah yang dia dapatkan di majelis ilmu menyebabkan dia masuk ke dalam jannah. Mungkin faedah tentang amalan yang punya keutamaan di situ, yang menjadi sebab masuk ke dalam jannah. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa tersebut, Sayyidul Istighfar, dihafal, ditulis, kapanpun kita berada, mungkin ketika istirahat atau ketika santai kita buka, kita baca, sampai kita hafal. Dan kita baca di siang hari atau di malam hari. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam mengamalkan amalan ini. Karena seringan apapun doa atau zikir ya, yang dibaca di siang atau di malam hari ya, untuk istiqamah padanya adalah perkara yang sulit ya, perkara yang berat. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah rahmati, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk istiqamah membaca doa-doa tersebut. Kadang kita terlalaikan kesibukan ini, kesibukan itu. Nah, terlalaikan dari banyak zikir kepada Allah. Di antaranya mungkin zikir ini. Banyak kita lalai dari zikir, zikir yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk selalu istiqomah ya, mengamalkan zikir-zikir yang seperti ini, sehingga mudah-mudahan akan menjadi sebab kita masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.